Mitra bisnis, Kwi Kianji menilai, Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang kuat, tegas, serta berani menggunakan kekuasaannya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan mengembalikan konstitusi kita kepada UUD 45 sebelum dia mandemen hingga 4 kali. Menurutnya, ketegasan serta keberanian seperti itu bisa muncul di kalangan militer, seperti yang dicontohkan oleh tokoh semacam mantan Presiden Soeharto dan mantan Gubernur DKI Ali Sadikin. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan bangsa ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kianji. Baik Pak Kwi, apakah itu berarti figur yang muncul dari kalangan sipil memang tak memiliki ketegasan seperti yang Bapak maksud? Oh, tidak bisa figur begitu. Akan tetapi apa mampu merubah, mampu memperbaiki, itu kan tanda tanya lagi. Tapi Pak, bukankah banyak contoh dari negara lain yang menunjukkan supremasi dari para pemimpin sipil sebagai motor perubahan? Ya, bukan hanya itu kan tidak mudah. Kita sekarang lihat satu persatu figur-figur yang demikian ya. Kalau di Rusia, walaupun itu yang merubah, walaupun akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun gagal, kan Lenin. Lenin itu orang macam apa? Mau lihat Singapura yang mengubah orang yang paling dominan adalah Lee Kuan Yew. Dia itu seperti apa visinya, pendidikannya segala, kedalaman filosofinya, pengetahuannya, diakui oleh seluruh dunia. Terus kemudian kita lihat sekitar kita lah, materi itu manusia seperti apa? Kan bukan manusia biasa. Nah, bagaimana dengan di tanah air? Ada, Bung Karno dan generasinya malah, banyak malah. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi, Bapak melihat Indonesia masih sulit untuk menjadi global power seperti yang banyak diungkapkan oleh para pemimpin kita belakangan? Tidak betul. Yang dinamakan mempunyai global power itu ekonominya besar. Ekonominya besar, ya karena negaranya besar, makanya ada divisi national income per capita. Dibagi dengan jumlah penduduk itu lebih berbicara walaupun tidak mencerminkan keadilan. Tetapi di sini tidak dihitung bahwa yang menguasai itu asing. Ya, seperti yang saya jelaskan, PDB itu apa? Itu tidak peduli asing. Tidak peduli asing dan swasta nasional, individu menguasai kekayaan alam gitu kan. Itu kan lebih jahat dari zaman kolonial dulu. Demikian Kwi Kianji. Benny Rahmadi, Pas FM.